يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله saudari saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita menyaksikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahmid. Kita mendengarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim pasti mengharapkan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan seorang muslim berbeda-beda tatkala masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ada juga di antara mereka yang masuk ke dalam surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam jannah dengan diadab terlebih dahulu. Tentunya kita sangat menginginkan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karena itu, hendaklah kita menyempurnakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala beliau membawakan bab dalam kitab tauhid, bab tentang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab, beliau membawakan suatu ayat yang menunjukkan sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Di antaranya sifat nabi yang mulia, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an ummi." Nabi Ibrahim, beliau adalah seorang kudwa, suri teladan bagi yang lainnya. Beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang agamanya lurus dan beliau bukanlah orang-orang musyrik, dan beliau adalah seorang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat-sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Ayuhal muslimuna ibadallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Beliau adalah pemimpin, beliau adalah suri teladan bagi yang lainnya, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Ayuhal muslimuna ibadallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ada suri teladan bagi setiap orang, suri teladan bagi setiap dai di dalam berdakwah. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mencontohkan bahwasanya dakwah beliau di atas ilmu. Sebagaimana beliau nyatakan kepada ayahnya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, ikutilah aku. Niscaya aku akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di sini menunjukkan suri teladan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada para setiap da'i, pada setiap du'at. Hendaklah mengajak manusia dengan ilmu. Dan hendaknya menyampaikan kebenaran. Tidak menutup-nutupi kebenaran dan memperingatkan manusia daripada kebatilan serta para pengusung kebatilan dan hendaknya senantiasa bersabar di dalam melakukan itu semuanya. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ittaqullah u'budullah wattaqu. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Ternyata apa yang dijawab oleh kaumnya bukan mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jawaban kaumnya. Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu qtulu aw harriku. Tidaklah jawaban kaumnya melainkan mengatakan, bunuhlah Ibrahim, bakarlah Ibrahim. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang menyala-nyala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di sini menunjukkan seorang da'i membutuhkan kesabaran. Tatkala menyeru kepada umat, tatkala memerintahkan kebaikan kepada umat, dan tatkala memperingatkan manusia daripada kebatilan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun melihat keadaan umat demikian, tapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menjadikan negerinya negeri yang aman sentosa. Allahumma ij'al hadha baladan amina. Warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memperhatikan kondisi umat. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat memperhatikan dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk negerinya. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ya Allah, anugerahkan rezeki berupa buah-buahan kepada mereka, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayuhal muslimuna ibadallah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun merupakan qudwah, suri teladan bagi setiap orang tua di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail sehingga tumbuh menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang penyabar dan senantiasa berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita, mengarahkan mereka, membimbing mereka kepada jalan yang benar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka dengan mengarahkan mereka, dengan membimbing mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan, bahkan memperingatkan mereka dari bahaya kemaksiatan. ayuhal muslimuna ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun merupakan suri teladan bagi setiap anak, bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana bermuamalah kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan bapaknya kafir, beliau senantiasa mendakwahi, mengajak, membimbing orang tuanya supaya mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya berada di atas jalan yang lurus, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka membimbing, berdakwah kepada orang tuanya. Beliau mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'ah. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya akan aku tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Kalimat demi kalimat yang beliau sampaikan kepada ayahnya. Beliau mengatakan lagi, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya kepada orang tuanya, beliau mengatakan, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman, fatakuna lisyaitani waliyah. Wahai ayahku, aku khawatir engkau akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan-syaitan. Sungguh sayangnya kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya. Dengan lemah lembutnya, dengan sabarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membimbing orang tuanya, mengarahkan orang tuanya dengan bahasa yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang kepada orang tuanya. Walaupun jawaban orang tuanya sangat pedas, mengatakan, anta aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada sembahan-sembahanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari seruanmu itu, niscaya akan aku rajam engkau, akan aku lempari engkau dengan bebatuan, atau tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Ini ucapan orang tuanya, mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau terus berdakwah akan dilempari dengan batu, akan diusir dari kampung halamannya. Dengan sabarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadamu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat, sangat sayang kepadaku. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya, ini menunjukkan sosok anak yang sayang kepada kedua orang tuanya. Dengan bahasa yang lembut, mendakwahi kedua orang tuanya, membimbing kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya tetap kafir, walaupun orang tuanya mengancam dengan ancaman-ancaman yang pedas, Nabi Ibrahim tetap bersabar di dalam menjalaninya. Ayuhal muslimuna ibadallah, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan cerminan yang baik dan suri teladan bagi para suami. Begitu juga suri teladan bagi para istri. Dalam suatu hadis, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya Ismail yang masih menyusui bersama istrinya Hajar di suatu lembah yang tandus, lembah yang gersang, yang tidak ada penghuni, hanya membekalinya sekantong kurma dan sekantong air yang mana persediaan-persediaannya sedikit sekali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya di lembah yang tandus, yang tidak ada air, tidak penghuni. Sampai ketika itu Hajar mengikutinya. Kemudian mengatakan, "Atadhhab ya Ibrahim, apakah engkau akan pergi wahai Ibrahim? Wa tatrukuna bi hadzal wadi laysa fihi insun wala syai'un?" Dan apakah engkau akan meninggalkan kami di suatu lembah yang tidak ada manusia, yang tidak ada sesuatu apapun? Terus Hajar mengulang-ulang kalimat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun tetap pergi dan tidak menolehnya, dikarenakan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Hajar mengatakan, "Allah amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan ini semuanya?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Naam, iya, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian di tempat yang tandus ini, tempat yang tidak ada penghuninya, tempat yang tidak ada air." Kemudian Hajar dengan sabarnya mengatakan, "Idan la yudayyi'una, kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ya subhanallah, keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, ini merupakan suri teladan kepada para suami untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mendahulukan perasaannya, tidak mendahulukan pemikirannya, tapi Allah dan Rasulnya lebih dahulukan. Begitupun kepada para istri, hendaknya menghasung para suaminya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para istri, jangan menghalang-halangi suaminya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya para istri, mereka pun memperingatkan para suaminya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang ummah, pemimpin, suri teladan bagi manusia yang lainnya. Suri teladan bagi anak-anak, suri teladan bagi orang tua, suri teladan bagi suami, suri teladan bagi para pemimpin, suri teladan bagi para da'i yang hendaknya kita meniru dan mengikuti akhlak yang mulia yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau pun seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian demi ujian yang menimpa beliau, tapi beliau senantiasa tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus dibakar dengan api, tetap beliau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus meninggalkan putra yang disayanginya dalam keadaan masih menyusui, meninggalkan istrinya di tempat yang gersang, yang tidak ada penghuninya, tidak ada air. Tapi dikarenakan ini ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tetap melaksanakannya. Begitu juga ujiannya sangat besar yang menimpa kepada putranya, yang merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau untuk menyembelih putranya, di mana putra yang sangat dicintainya, putra yang didambak-dambakannya, putra yang sudah bisa mulai membantu orang tuanya, datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Orang tua mana yang tega menyembelih putranya, apalagi putra yang disayanginya, putra yang dicintainya, putra yang didambak-dambakannya. Tapi dikarenakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tunduk untuk melakukannya. Sampai mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fangdur mada tara Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Perhatikanlah apa pendapatmu. Dengan sabarnya, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hasil didikan. Seorang ayah yang perhatian kepada anaknya. Perhatian kepada pendidikan anak-anaknya. Perhatian kepada akidah anaknya. Perhatian kepada akhlak anaknya. Tumbuh anaknya. Menjadi seorang yang soleh. Berbakti kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun harus mengorbankan dirinya. Tapi dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam rela walaupun harus mengorbankan dirinya. Dia mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Hingga keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap menyembelihnya. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata bagimu." Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya setiap bertambah keimanan seseorang akan semakin besar ujian yang dihadapinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, asiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman dan tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah ketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya, dan siapa di antara mereka yang dusta di dalam keimanannya. Kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan silih berganti. Setiap bertambah keimanan kita, semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Sehingga hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keistiqomahan di dalam melaksanakan agama yang mulia ini, supaya kita senantiasa diberikan kekokohan, keteguhan di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Beliau adalah orang yang lurus agamanya. Beliau bukanlah orang-orang musyrik. Beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita kalau menginginkan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, maka sifat-sifat yang kita sebutkan tadi hendaklah kita menjalaninya. Dikarenakan sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Hendaknya kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, kami wasiatkan kepada para ummahat, para akhwat, ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'saran nisa tasaddaqna فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya kebanyakan penduduk neraka adalah kalian, wahai para perempuan. Ingat baik-baik sabda Nabi SAW ini. Rasulullah menegaskan, kebanyakan penduduk neraka itu adalah para perempuan. Tatkala salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima dalika, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa kebanyakan penduduk neraka itu dari kaum perempuan?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab-sebabnya. Tuksinnal la'na wa takfurnal ashir. dikarenakan kalian banyak melaknat, dikarenakan kalian banyak mencela, mudah mencela, mencela makanan, mencela anaknya, mencela suaminya, mencela tetangganya, mencela keluarganya, dan yang lainnya. Dan dikarenakan kalian banyak mengkufuri suami, tidak berterima kasih kepada suami, bahkan termasuk di antara kufur kepada suami, tidak menunaikan hak-hak suami. Ini merupakan kufur terhadap suami yang menjadi sebab kebanyakan perempuan menjadi penduduk neraka. Dalam riwayat yang lain, tuksinnas syakah, dikarenakan kalian banyak mengeluh, dikarenakan kalian banyak mengadu, sedikit-sedikit mengadu. Ayuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.